Faqauluhu faman khalafa ma amara Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi an hakama bainan nasi bighairi ma anzala Allah aw talaba dhalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu faqad khala'a ribqal Islam wal iman min 'unuqihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Terakhir kita bahas adalah dalil yang sangat tegas menyatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu wahai Rasul pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat di dalam diri mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Ini dalil sampai menafikan iman. Fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Faman khalafa ma amarallahu bihi wa rasulah. Maka siapa yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan, bi an hakama bainan nas, dengan menghukumi manusia tanpa apa yang Allah turunkan, au talaba dzalik, atau mencari yang selain Quran dan Sunnah, ittiba'an li hawahu, karena mengikuti hawa nafsunya, wa yuriduhu, karena mengikuti apa yang diinginkan pribadinya, faqad khala'a ribqatal Islam wal iman min 'unuqihi, berarti dia telah melepaskan ikatan keislaman dan ikatan keimanan dari lehernya. Wa in za'ama annahu mu'min, walaupun mengaku dia mukmin, saya beriman, saya muslim, tapi Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begitu, tapi kalau ayat ini saya tidak mau, saya lebih memilih ucapan orang kafir. Adapun hadis ini, walaupun sahih, walaupun Nabi yang menyatakan, saya tidak mau. Ini barakallahu fikum, ada yang berbicara seberani itu dari kalangan ahlul bid'ah. Dia berkata, ini tidak masuk akal. Kalaupun ini ucapan ulama, kami tolak. Kalaupun ini ucapan hadis dari Rasulullah, kami tidak bisa terima. Walaupun ucapan Allah, saya tolak. Astagfirullah. Apa hukumnya? Kafir. Kafir karena Allah sudah menyatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Fa inna Allah ta'ala ankara 'ala man arada dhalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari siapa yang menghendaki demikian. Wa akdzabahum fi za'mihimul iman, dan mendustakan mereka, yakni mendustakan pengakuan mereka kalau mereka beriman. Lima fi dhimni qawlihi, mana pengingkarannya yang Allah ingkari mereka walaupun mereka mengaku beriman? Dalam ayat yang sedang kita bahas ada kalimat yaz'umun. Kalimat yaz'umun dari kata za'am. Za'ama artinya mengaku-ngaku secara dusta. Mengaku-ngaku secara dusta. Perhatikan ayat al-bab, ayat yang ada dalam bab. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu. Yaz'umuna annahum aamanu. Kalimat za'am maknanya mengaku-ngaku dengan dusta. Artinya Allah tidak terima keimanan mereka. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku beriman padahal dusta? Yaz'umun min nafi imanihim, kata itu disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa mereka tidak sebenarnya beriman. Ay nafil iman, nafi imanihim. Fa inna yaz'umuna innama yuqal ghaliban liman idda'a da'wan huwa fiha kadhib. Karena kalimat za'ama yaz'umu diucapkan ghaliban, diucapkan secara keseringan untuk orang yang mengaku-ngaku hanya dengan pengakuan fiha, padahal huwa fiha kadzib, padahal dia berdusta padanya. Limukhalafatihi limujibiha, karena menyelisihi konsekuensi-konsekuensinya. Karena limukhalafatihi wa amalihi bima yunafiha, dan karena pengamalannya terhadap yang bertentangan dengan pengakuannya. Itu biasanya disebut dengan za'ama. Ngaku murid pondok, enggak pernah hadir di majelis, enggak pernah hadir di kelas. Itu bahasa Indonesia ngaku-ngaku kan. Nah, bahasa Arabnya yaz'umun annahum thullab fi hadzal ma'had wa lam yahdhuru durusahu yatakasaru ila akhir. Baik, qala yuhaqqiq hadza qawluhu, bahkan ditahqiq lagi dengan ucapan berikutnya, wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka disuruh untuk mengingkari. Kenapa mereka beriman pada taghut padahal disuruh untuk mengingkari? Li'anna al-kufra bit-taghut ruknut tauhid. Karena pengingkaran terhadap taghut, pengingkaran terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah adalah ruknut tauhid, rukun dari rukun-rukun tauhid. Kama fi ayatil Baqarah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, fa idza lam yahsul hadzal rukn, kalau tidak didapat rukun ini, lam yakun muwahhida, maka dia bukan muwahhid walaupun tidak berbuat syirik. Kayak apa? Orang yang tidak berbuat syirik tapi tidak mengingkari tauhid. Ya kayak hizbiyah, cuma ini lebih ekstrim lagi. Saya tidak mau berbuat syirik, saya tidak mau menyembah selain Allah, enggak mau minta ke batu-batu, ke pohon-pohon. Tetapi yang mau meminta, silakan, tidak mengapa, itu pendapat kamu, saya hormati. Tidak mengingkari tauhid. Hal huwa muwahhid? La. Huwa laisa muwahhida, bal musyrikan. Kok bisa musyrik dia enggak melakukan? Iya, keridoannya terhadap kesyirikan, maka berarti dia berbuat kesyirikan atau sama dengan berbuat kesyirikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.